Yang berikut ini adalah Bertaruh Rindu yang segera dilantunin sekarang oleh Rena Movis Monaka. Terima kasih, kurang dikit ya. Rahmania. Untukku menepilah di dermang. Rakmania Tasik Agung Rembang. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Satu persatu Mas Bram ya. Betul sekali.